Selamat datang di Golden Adi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kisah sukses Cha Asmo. Cha Asmo merantau ke kota yang merupakan ikon pariwisata saat itu, yaitu Bali, sejak tahun 1992 dengan satu tujuan, yaitu mencari nafkah. Pekerjaan pertamanya di Bali hanyalah membantu sang kakak yang berjualan mie dan nasi goreng dengan menggunakan gerobak dorong. Bekerja bagi sang kakak selama 6 bulan, pria yang hanya lulusan SMA itu akhirnya diberi sebuah gerobak oleh sang kakak agar ia bisa berjualan sendiri. Cha Asmo yang juga berjualan nasi goreng, memilih untuk menjajakan dagangannya di depan kampus Udayana Sudirman Bali, sehingga yang membeli nasi gorengnya rata-rata adalah mahasiswa. Bermaksud mengembangkan usaha, Cha Asmo kemudian berpindah tempat, yaitu berjualan di depan sebuah toko. Sayangnya keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena posisinya hanya menumpang tempat. Ia pun harus merelakan tempat jualannya itu digusur. Selain berjiwa pengusaha, Cha Asmo juga memiliki iman yang kuat. Dalam keadaan yang sulit, Cha Asmo selalu berdoa pada Tuhan agar diberikan kelancaran dalam pekerjaannya. Seminggu kemudian doanya terkabul. Rekannya tiba-tiba memberikan sebuah ruko secara gratis untuk digunakan oleh Cha Asmo sebagai tempat berjualan. Dari situlah karir Asmo mulai menanjak. Rumah makan yang didirikan pada tahun 2007 itu berhasil mencuri perhatian masyarakat Bali. Salah satu alasan dari cepatnya rumah makan Cha Asmo berkembang adalah selain rajin berdoa, ia juga selalu menghadirkan menu-menu baru di rumah makannya. Hingga akhirnya rumah makan kecil tersebut menjadi sebuah depot yang tiap harinya dipadati masyarakat Bali maupun wisatawan. Sukses dengan depot yang pertama, Cha Asmo membuka satu depot lagi. Di tengah pengembangan karir yang menanjak, ujian kembali menerpa bagi pria paruh baya ini. Depot keduanya yang baru saja dibangun ludes terbakar. Diterpa masalah besar, bukannya membuat Cha Asmo putus asa. Malah ia semakin berserah kepada Tuhan dan berusaha bangkit dari keterpurukannya. Akhirnya ia pun mampu membangun kembali depot yang kedua. Salah satu kunci sukses dari Cha Asmo adalah penetapan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Dengan moto cita rasa bos kantong anak kos, depot tersebut sukses menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan dan masyarakat asli Bali. Bahkan beberapa orang berkata, belum ke Bali namanya jika belum mengunjungi depot Cha Asmo. Meskipun telah sukses, Cha Asmo tetaplah seorang pribadi yang rendah hati. Ia mengatakan bahwa kesuksesannya adalah datang dari Tuhan. Jika bukan Tuhan, hidup saya tidak ada apa-apanya. Kini mantan pedagang nasi goreng ini sudah menjadi pengusaha sukses dan mempekerjakan lebih dari 60 orang karyawan. Segala kesuksesan semua berawal dari mimpi, kerja keras, dan doa. Tiga unsur inilah yang membawa pria perantauan bernama Cha Asmo menjadi salah satu pengusaha restoran ternama di Bali. Dengan memakai nama restoran sesuai namanya, tempat makanan ini kini menjadi salah satu favorit masyarakat ataupun para wisatawan di Bali. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari goldenadi.com. Silakan subscribe pada goldenadi.com ini dan salam sukses.